tenggelam. Alam sepi tiada berbintang. Aku termenung seorang diri, mengenangkan masa silam. Di kala masa itu hidupku selalu bahagia. Ku disayangi serta dimanja oleh ayah dan ibunda. Oh, tetapi kini hanya sebatang kara, tiada lagi ayah dan ibunda. Ayah dan ibunda.